Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad din kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu iqraran bihi wa tauhida wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa sallam tasliman mazida. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah azza wa jalla. Di pagi hari ini kita masih bisa sujud, ruku, zikir, berdoa kepada Allah azza wa jalla. Semoga nikmat ini terus Allah berikan kepada kita sampai kita berjumpa dengan wajahnya. Pada pagi hari ini, insyaAllah kita akan lanjutkan satu surat pendek, yaitu surat Al-Fil. Kita akan belajar cara membacanya, maknanya, dan juga tafsirnya insyaAllah ta'ala. Yang tentunya kemudian kita berupaya untuk mengambil intisarinya dan mengamalkan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kita baca surah Al-Fil. Sudah ketemu? Kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita perhatikan terlebih dahulu apa yang kita akan baca. Di situ ada huruf hamzah dibaca a. A. Kemudian alam. Naam. Kemudian mim mati ketemu ta, idhar, syafawi, dibaca terang, seperti biasa, mengalir seperti biasa. Kemudian ada huruf ta lagi, dibaca tipis, bergabung dengan huruf ro, tebal. Dan semua yang tipis dengan senyuman, ta, ta. Ro, semua yang tebal dibaca o, ta ro. Sering terjadi kekeliruan ketika tebal, ketika bergandeng tebal dengan tipis, tipis dengan tebal, dua-duanya jadi tebal atau dua-duanya jadi tipis. Seperti toro, to, to, bukan to, tapi ta, dengan senyum, ta. Bukan toro, tapi demikian juga sebaliknya, jangan dua-duanya dibaca tipis. Tara, tara, bukan ra, tapi ro. Nah, kita baca alam taro. Kemudian huruf kaf, kaifa. Kekeliruan yang sering terjadi pada huruf iya, yaitu dibaca e, kaifa, kai, kaifa, alam taro kaifa, kai. Ini keliru. Yang benar adalah dibaca i, kai, kaifa, bukan kai, jadi e, kaifa, bukan, tapi kaifa. Fa'ala, fa'ala rabbuka, di sini ada tasdid pada huruf ba. Ya rahmatullah. Fa'ala rabbuka ditekan. Rabbuka. Bi, kemudian huruf tipis dan juga tebal bergandeng di bi'as. Bi'as. Huruf hamzah tipis, so tebal. Bi'as. Bi'as. Ha. Bi'as. Ha. Bil. Fi'il. Fi'il juga dibaca i. Kemudian ada huruf lam, ini adalah huruf tawasud yang tidak langsung mati, bukan huruf syiddah, tapi tidak kemudian juga mengalir terlalu panjang, sedikit saja. Ya, bi ashabil fil, bukan fil terlalu panjang, tidak. Nah, fil, nah, sedikit saja. Taip. Kita baca. Naam. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Naam. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. Sekali lagi. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. نعم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. تفضل أبو فضيلة untuk mencobanya. Ah, tipis saja dengan senyuman. Jangan terlalu tebal. Jangan tebal, tipis. Ah, dengan senyuman. Naam, taib. Hendro? Naam. Taib, ikhwati fillah, kita ulangi sekali lagi. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. نعم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. طيب yang berikutnya ألم يجعل كيدهم في تضليل. Di sini ada huruf hamzah seperti biasa. ألم yaj, kemudian huruf qalqalah yaj, yaitu huruf jim. Huruf qalqalah ada lima, yaitu ba, jim, dal, kemudian apa lagi, to, dan qaf. Qaf ya, ini qalqalah dipantulkan. Yaj, yaj. Nah, alam yaj'al, yaj'al kaidahum. Demikian juga bukan kaida tapi kai, pakai i, kaidahum. Kemudian ada huruf mim ketemu huruf fa, apa namanya, izhar apa ikhfa? Syafawi. Dan kalau ketemu huruf ba namanya idgham apa, apa namanya, izhar atau apa namanya, apa kalau misalnya ikhfa syafawi apa idhar syafawi. Kalau idhar syafawi dia jelas, kalau ikhfa syafawi dia dengung di bibir. Kaidahum ditutup, kedua bibirnya ditutup. Kaidahum ditutup. Tep, memang harus baca tajwid lagi, diulang-ulang lagi ya. Fi ta, kemudian huruf do, huruf do. Nah, ini tidak boleh dikolkola, enggak boleh tawbe, tawbe. Ini bukan kolkola. Nah, tapi nah dibaca taulil, tet, taulil, tet. Tanya tipis, taul, taulil, tet. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Nam. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Nam. ألم يجعل كيدهم في تضليل. طيب silakan أخينا دي. Nah jangan kol-kola في تد, jangan تضليل في تضليل. Ulangi. Taib ahsantum. Yang berikutnya kita singkat saja. Kemudian wa seperti biasa dengan dengan dimonyongkan kemudian ditarik. Wa, wa. Kemudian huruf tipis a ketemu ro tebal. Wa au, wa au, wa au. jangan wa aw tebal dua-duanya, tapi tipis a-nya tipis, wa aw wa aw salat alaihim mimma tikatamu ta alaihim tayran, ini izhar ya, apa safawi ya, juga ditutup bibirnya alaihim tayran, tanwin ketemu huruf af, huruf hamza, maka dibaca izhar, baca jelas tayran ababil seperti biasa tep dibaca dua harokat di belakangnya, boleh empat harokat, boleh enam harokat, boleh. Wa arsala alaihim tayran ababil. Naam. Wa arsala alaihim tayran ababil. Seperti biasa, toy, bukan toy, tayran. Tayran ababil. Tapi sekali lagi, wa arsala alaihim tayran ababil. Naam. Wa arsala alaihim tayran ababil. Toha, silakan. Tep, Pak Wawan, silakan. Simnya, yang simnya jelas. Wa ar, bukan tipis tapi sa biasa. Wa arsala. Ahsantum. Baik. Kemudian tarmihim bi hijaratin min sijil. Huruf ta seperti biasa tipis, ra tebal. Tarmihim di sini mim mati ketemu ba. Dia sama dengan idomimi di sini, nah, bacaannya baknya jadi mim, hampir mirip. Jangan berdengung dua harokat. Tarmihim bihijaratin, kemudian tanwin ketemu mim, namanya idrom biun biunna, tanwin ketemu mim. Bihijaratin min, kemudian nun mati ketemu sin, maka ikhfa dibaca samar-samar. Min sijil nah, seperti biasa dibaca i, kemudian huruf tawassut. Tep tarumihim bihijaratin min sijil. Naam. Tarumihim bihijaratin min sijil. Tarumihim bihijaratin min sijil. Naam. Tarmihim bihijaratin min sijil. Amsa, silakan. Ahsantum. Faisal, silakan. Ro-nya jangan bergetar lebih dari satu getaran, maka ditarik ro, lidahnya tarik ke dalam. Paru ya. Paru mihim bihijaratin min sijil. Ulangi, Faisal. Taib, ahsantum. Kemudian faja'lahum kasim makul, ayat yang terakhir. Fa seperti biasa bibir, gigi seri atas ditempelkan ke bibir bawah bagian dalam. Fa faja'alahum, kemudian mim mati ketemu huruf kaf, nah, ikhfa syafawi. Faja'alahum faja'alahum, tetap ditutup bibirnya, faja'alahum ka'asfim, kemudian di sini nam idgham bi gunnah ditahan dua rakaat dan berdegung ka'asfim ma, kemudian di sini bukan ain tapi syiddah, dibaca syiddah langsung mati ma'kul, seperti mu'minun ma'kul. Kemudian tidak sempurna huruf dhamma kecuali dengan dimonyongkan ma'kul. Tayyib. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Nam. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Tayyib. Faja'alahum juga dhamma. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Nam. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Abdul Khalis, silakan. Taip. Abu Zulfa, silakan. Ainnya ditekan. Masuk ke rongga hidung ya. Faja'alahum ka'as. Ainnya di dua sini. Ka'as fim ma'kul. Sekali lagi ulangi. Jangan ditasdid. Faja'alahum taip. Sama-sama kita baca. Taip. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Naam. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaydahum fi tadlil. Naam. Alam yaj'al kaydahum fi tadlil. Wa arsala 'alayhim tayran ababil. Naam. Wa arsala 'alayhim tayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijjil. Naam. Tarmihim bihijaratin min sijjil. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Alhamdulillah, kita sudah membaca surat Al-Fil. Wahiyah Makiyah, dan surat ini adalah surat Makiyah yang turun sebelum hijrah. Alam tarah, tidakkah engkau memperhatikan wahai Muhammad, tentunya juga wahai kaum muslimin, kaifa, bagaimana fa'ala, tindakan apa yang dilakukan Rabbuka, Rabbmu, tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah berbuat bi ashabil fil, terhadap bala tentara bergajah. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil, bukankah Allah telah menjadikan tipu daya mereka lulanta, hancur. Wa arsala 'alaihim tayran ababil, dan Allah mengutus kepada mereka burung-burung ababil. Tarmihim bihijaratin min sijjil, yang melempari mereka dengan bebatuan, kerikil-kerikil dari tanah yang terbakar. Faja'alahum ka'asfin ma'kul, maka jadilah mereka tentara bergajah itu seperti daun yang dimakan ulat. Yaqul billah, qala Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala, amma ra'aita tidakkah kamu melihat min qudratillah di antara tanda-tanda kekuasaan Allah wa 'azimi sya'nihi dan tanda-tanda keagungan Allah Subhanahu wa taala wa rahmatihi dan tanda-tanda rahmatnya. Nah, tidak kamu melihat di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala diibadi kepada hamba-Nya, ini rahmat. Wa adillati tauhidihi, dan tidak kamu melihat di antara tanda bukti esanya Allah kuat Allah itu sendiri. Wa sidqi rasulihi Muhammadin, dan tidak kamu melihat di antara bentuk kejujuran rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba lihat apa itu yang dilihat. Ma fa'alahullah, apa yang Allah lakukan di ashabil fil, terhadap pasukan bergajah. Ikhwati fillah, dulu disebutkan kisahnya ada raja Yaman yang dia berupaya menghalang-halangi manusia untuk berangkat haji ke Mekah. Maka dia bikin Ka'bah tandingan di Yaman. Ka'bah tandingan, kemudian menyuruh manusia untuk beribadah di Ka'bah tersebut, tidak lagi berhaji ke Mekah. Maka Raja Arab Saudi mengutus seseorang untuk mengecek Ka'bah tandingan tersebut. Sampai di Yaman, maka orang ini pun masuk ke dalam Ka'bah. Kemudian dia berak BAB di dalam Ka'bah tandingan tersebut. Kemudian dia luluhkan, dia lepo ya, dia lepokan kotoran di Ka'bah buatan tersebut. Maka berita itu sampai kepada Raja Yaman. Raja Yaman marah. Dia pun melaporkan hal itu kepada Raja Najasyi Nasrani Ethiopia. Nah, yang memang bantuan dananya dari situ. Maka Raja Najasyi juga marah dan mengirimkan pasukan 600, ada yang menyatakan 600 pasukan bergajah untuk menyerang Ka'bah di Mekah. Ini secara singkatnya. Maka ikhwatillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an barakallahu fikum. Kemudian mereka pun berangkat, orang-orang Yaman dan juga tentara-tentara bergajah dari Ethiopia. Nah, dari Raja Habasyah berangkat menuju Mekah. Namun ketika sampai di Mughammas, daerah yang namanya Mughammas, ternyata gajah-gajah itu berhenti dan tidak mau melanjutkan perjalanan untuk mendatangi Ka'bah. Maka dipanggil pawang-pawang gajah. Namun tetap saja gajah itu enggak mau berdiri dan tidak mau berjalan. Tetapi kalau diarahkan balik ke Yaman, dia berdiri dan langsung lari-lari untuk pulang. Ditahan lagi. Nah, dibalikkan ke arah Ka'bah, duduk lagi gajahnya, enggak mau jalan. Diarahkan ke Yaman, berdiri lagi, mau lari lagi. Ini daerah Mughammas. Kemudian mereka, dan ini tanda kekuasaan Allah. Dan nah, tanda kekuasaan Allah. Kemudian mereka bingung. Mereka tunggu. Nah, mereka tunggu. Nah, kemudian disitulah Allah mengutus burung ababil. Ikhwatillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an barakallahu fikum. Ma fa'alahu Allah bi ashabil fil, apa yang Allah telah lakukan terhadap bala tentara, nah, pasukan bergajah. Alladzi kadu baitahu, yang mereka bikin makar terhadap rumah Allah. Naam, kadu baitillahil haram, rumah Allah yang mulia. Wa aradu ikhrabahu, dan mereka menginginkan untuk menghancurkan Ka'bah. Fatajahazu liajli dzalik, dan ternyata mereka sudah berupaya untuk menghancurkan Ka'bah, sudah berangkat mempersiapkan segala sesuatunya, rencananya sih gajah satu dengan gajah yang lainnya, nah, yang satu naik ke kanan, satu naik ke kiri, tiang-tiang Ka'bah biar roboh. Rencana mereka. Mereka tidak tahu ternyata Ka'bah itu rumah Allah, tentu dijaga oleh Allah azza wa jalla. Nah, ikhwatillah, maka mereka pun berangkat bersama bala tentara. Nah, ada satu ekor gajah yang besar, jenis gajah yang besar, satu gajah yang sangat besar. Nah, untuk menghancurkan Ka'bah. Wajau بجمعي لا كبل للعرب به نعم من الحبشة واليمن mereka datang bersama-sama ke arah Arab nعم pasukan dari Habasyah dan juga Yaman falamma intahu ila maka tatkala mereka berhenti sampai sudah dekat dengan Ka'bah yang kita sebutkan tadi Mughammas yang disebutkan di surah Mughammas nعم Allah. Walam yakun bil Arab mudafa'ah, di mana orang-orang Arab tidak mampu untuk melawan pasukan bergajah. Menghadapi manusia pakai kuda saja mereka kesulitan, apalagi pakai pasukan bergajah. Lebih besar, lebih tinggi, lebih kuat. Enggak mampu. Wa kharaja ahla Makkah, maka orang-orang Makkah keluar dari kota Makkah. Naam. Min Makkah, keluar dari Makkah, khawfan ala anfusim, karena takut resiko yang terjadi pada diri mereka ketika mereka tidak keluar. Wah, banyak mereka. Bahaya ini, keluar. Terus bagaimana dengan Makkah? Santai aja. Bagaimana dengan Ka'bah? Santai aja, itu ada penjaganya. Allah Azza wa Jal. Yang penting mereka menyelamatkan diri mereka. Nah, mereka takut. Mereka orang Makkah keluar dari kota Makkah, karena takut. Nah, imbasnya mengenai mereka. Arsalallahu alaihim tayran ababil, maka Allah mengutus kepada mereka burung ababil. Apa artinya ababil? Ay mutafarriqah, yaitu berbagai macam jenis burung-burung. Burung yang berbagai macam jenis. Tahmilu hijaratan, yang mana burung tersebut membawa kerikil-kerikil, batu-batu kerikil di mulutnya dan di kedua kakinya. Nah, kerikil-kerikil, nam dari tanah yang terbakar, insijil dari tanah yang berkat. Faramathum biha, kemudian burung-burung itu dengan berbagai macam jenisnya melemparkan bebatu-bebatu atau kerikil-kerikil yang terbakar tersebut, yang sudah terbakar, yang namanya terbakar kan lebih keras. Nam, jangan remehkan itu cuma kerikil, karena kerikil dilemparkan dari jarak yang tinggi itu kuat jatuhnya. Ketika kena tembus kena kepala tembus sampai ke duburnya. Nah, maka mengerikan. Maka burung-burung itu melemparkan mereka dan bertubi-tubi mengenai mereka. Akhirnya mereka mengenai mereka baik yang dekat maupun yang jauh kena. Nah, luar biasa. Nah, Allah mengutus burung ababil, burung yang berbagai macam jenisnya. Nah, maka mereka pun binasa. Wasoru kasim makul, maka jadilah mereka seperti daun yang dimakan ulat. Ya namanya daun bolong-bolong ya kan, dimakan ulat bolong-bolong-bolong. Kamu punya tanaman sayuran, nah kalau dimakan ulat udah bolong-bolong. Perumpamaan demikianlah tentara bergajah tersebut kenai nam batu-batu min sijil. Nah, mereka binasa bagaikan daun-daun yang dimakan ulat. Waqafallahu syarrahum, maka Allah Subhanahu wa taala menghentikan na'am kejelekan-kejelekan mereka. Jadi jangan coba-coba berupaya untuk menghancurkan Ka'bah dari dulu sampai sekarang. Saddam Hussein dan demikian juga orang Yaman dari dulu sampai sekarang masih tetap untuk berupaya menghancurkan Ka'bah. Rudal-rudal yang mereka na'am kirimkan nam hancur, belum sampai mengenai Ka'bah hancur. Sekalipun terkadang mereka berhasil menghancurkan tank-tank minyaknya Arab Saudi. Gold tank apa namanya? Minyak tuh. Talang minyak. Nah, beberapa ada yang berhasil menjebol talang minyaknya Arab Saudi. Namun Ka'bah tidak berhasil, sejak dulu sampai sekarang tidak pernah berhasil mereka menghancurkan. Namun nanti suatu saat di akhir zaman Allah izinkan ada orang Habasyah yang dia akan berhasil menghancurkan Ka'bah sehingga batu-batu Ka'bah semuanya dihancurkan sehingga Ka'bah akan rata dengan tanah. Kapan? Ketika orang-orang Quraisy, orang-orang Arab tidak peduli lagi untuk menjaga Ka'bah. Tidak memuliakannya lagi. Nah, tidak mengagungkan, tidak memuliakan Ka'bah lagi, dibiarkan. Maka Allah takdirkan ada orang Habasyah dari Ethiopia akan menghancurkan Ka'bah nanti di akhir zaman. Ketika orang-orang Arab, orang-orang Quraisy, mereka banyak bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla, yang tidak peduli dengan Ka'bah, maka Allah takdirkan akan hancur Ka'bah tersebut. Dari dulu, sejak zaman Nabi Ibrahim sampai sekarang masih kokoh, kuat, dan tidak ada seorang pun yang berhasil. Namun nanti, kalau Arab Saudi sudah rusak, bermaksiat kepada Allah, Allah akan takdirkan ada orang yang lebih zalim lagi yang akan menguasai orang yang zalim, sehingga hancur Ka'bah. Semoga Allah jaga kerajaan Saudi Arabia dan juga orang-orang Quraisy yang mereka saat ini menjadi penjaga dua kota suci, Mekah dan Madinah, dan menjaga Ka'bah. Semoga Allah jaga mereka dan Allah bimbing mereka senantiasa di atas al-haq. Ikhwatillahi rahimani wa rahimakumullah jami'an barakallahu fikum. Warada kaidahum fi nuhurihim. Allah jadikan tipu daya mereka kembali ke leher-leher mereka. Ini siapa yang berniat jahat, maka dia yang akan, barang siapa yang menggali lubang, dia yang akan masuk terperosok ke dalamnya. Itu pepatah menyatakan demikian. Orang yang berbuat jahat, niat punya makar-makar jahat, maka akan kembali pada dirinya sendiri. Jangan coba-coba memiliki makar terhadap ahlu sunnah, memiliki niat jahat untuk merusak, mengganggu ahlu sunnah, atau berusaha memiliki makar untuk mematikan sunnah, mematikan syariat Allah. Allah akan kembalikan akibatnya kepada orang yang membuat makar. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Wa kisatuhum ma'ruf masyhurah. Wa kisatuhum, dan kisah ini sangat terkenal dan terenam, sudah ma'ruf dan sangat terkenal di mana-mana. Wa kanat tilka sanah allati wulida fiha Rasulullah SAW. Di tahun itulah Rasulullah lahir. Ya Allah, di tahun itulah Rasulullah lahir. Itulah disebut dengan bulan gajah. Rasulullah lahir pada bulan gajah. Maksudnya lahir ketika orang-orang Yaman dan Habasyah berupaya untuk menghancurkan Ka'bah, namun mereka gagal. Dan tahun itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lahir. Nabi kita Nabi Muhammad lahir. Fasarat min jumlati ilhasak dakwatahu. Maka jadilah yang demikian itu seakan-akan sebagai pembuka mukaddimah dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seakan-akan sebagai mukaddimah pembukaan dari risalah beliau, dakwah beliau. Falillahil hamd, segala puji milik Allah SWT, wa syukur, dan segala syukur kita ajukan kepada Allah Azza wa Jalla. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Maka ikhwatillah, insyaAllah kita tetap berupaya menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah, menghidupkan syariat Allah SWT, dan jangan sampai kita memiliki makar untuk mematikan sunnah, untuk merusak syariat Allah Azza wa Jalla, apalagi merusak Ka'bah, karena Ka'bah dijaga oleh Allah, karena itu rumah Allah Azza wa Jalla. Semoga kita bisa mengagungkan yang memakmurkan rumah Allah Ta'ala, termasuk masjid ini rumah-rumah Allah, apalagi Ka'bah juga rumah Allah, masjid ini rumah Allah, maka muliakan dengan cara memakmurkannya. Bukan hanya dibangun, semua orang mampu untuk bangun masjid, tapi sangat jarang orang yang mampu untuk memakmurkan masjid. Memakmurkan dengan sholat lima waktu di dalamnya, sholat sunnah di dalamnya, membaca Al-Quran, mengadakan kajian-kajian islami dan yang lainnya. Ini sangat jarang ada orang yang mampu untuk memakmurkan rumah Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah takdirkan kita dan juga kaum muslimin mampu untuk memakmurkan rumah-rumah Allah dan menghidupkan syariat-syariat Allah Ta'ala. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaiku. Akhiru da'wana. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu. Rahimakumullah.